ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1552. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata haddatsana Ya'qub. Ia berkata haddatsana Abi dari Salih. Berkata Ibnu Syihab, haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaribin min 80 rajulan min Quraisy laisa fihim illa Qurasyi La wallah ma ra'aitu safihata wujuhi rijalin qat ahsan min wujuhihim yawma idhin Fadhakarun nisa fatahaddathu fihinna Fatahaddatha ma'ahum Hatta ahbabtu an yaskut Qal thumma ataituhu Fatashahada thumma qal Amma ba'd ya ma'ashara Quraysh فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده Ibn Mas'ud berkata ketika kami bersama di sisi Rasulullah ada sekitar 80 orang semuanya dari Quraisy. Tidak demi Allah aku tidak pernah melihat wajah-wajah yang paling bagus dari wajah-wajah mereka pada waktu itu. Lalu mereka berbincang-bincang tentang wanita. Maka Rasulullah pun berbincang-bincang bersama mereka sehingga aku pun suka agar beliau diam. Kemudian aku datang kepada beliau lalu beliau pun bertasyahud, maksudnya yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya orang mau khutbah itu innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in sampai asyhadu alla ilallah asyhadu anna muhammad rasulullah, itu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda amma ba'd ya ma'syara Quraisy fa innakum ahlu hadzal amr, wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya kalianlah pemegang urusan ini, itu kepemimpinan. Selama kalian tidak memaksiati Allah. Maka apabila kalian memaksiati Allah, Allah akan mengirimkan kepada kalian orang-orang yang akan menguliti kalian. Sebagaimana batang kayu ini dikuliti. Sambil Rasulullah ya menunjuk kepada banyak batang kayu yang ada di apa namanya di tangannya, maksudnya ya bahwa urusan ini harus terus dipegang oleh Quraisy, yaitu kekhilafahan ya, selama mereka tidak memaksiati Allah. Tapi kalau mereka sudah maksiat kepada Allah ya, maka Allah akan kirimkan yang lain untuk menggantikannya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Al-Haythami berkata dalam Majmu' Az-Zawaid diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani dan Al-Awsat, dan perawi Imam Ahmad adalah perawi sahih. Ya. Dan perawi Abu Ya'la juga semuanya thiqat. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani berkata, "Wa hadzal hadis 'alamun min a'lami nubuwwati sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Faqad istamarratil khilafah fi Quraisy iddatu qurun. Karena kekhilafahan terus dipegang oleh orang-orang Quraisy beberapa generasi lamanya. Abu Bakar Quraisy bukan? Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, Muawiyah Quraisy. Keturunannya semua Quraisy. Itu sampai beberapa ya ratus tahun ramanya itu beberapa generasi. Thumma dalat daulatuhum, tapi kemudian setelah mereka meninggalkan kitabullah, meninggalkan syariat Allah, banyak terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya bi isyanihim li rabbihim wattiba'ihim li ahwa'ihim, karena mereka banyak berbuat maksiat mengikuti hawa nafsu. Fasallatallahu 'alaihim minal a'ajim man akhadha al-hukma min aydihim. Maka Allah pun kuasakan orang-orang selain kaum muslimin yang menguasai Islam. Ya karena kan setelah Bani Umayyah runtuh oleh Bani Abbasiyah, diganti oleh kekhilafan Bani Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah pun semuanya dari Quraisy. Lalu kemudian di masa Bani Abbasiyah ini terjadi banyak sekali penyimpangan, Pak. Dari sisi akidahnya mereka dikuasai Mu'tazilah, Jahmiyah. Demikian pula maksiat-maksiat terjadi. Sampai akhirnya kemudian Allah kirimkan Tartar dan kemudian menguasai kota Baghdad sampai 3 juta kaum muslimin disembelih di Baghdad itu. Iya. Sehingga apa yang terjadi, dikuasailah negeri-negeri Islam oleh mereka. Dan banyak kaum muslimin menjadi korban pada waktu itu. Iya. Wa dhalal muslimun min ba'dihim, sehingga kaum muslimin menjadi terhina setelah mereka. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Walidzalika fa'alal muslimin idza kanu shadiqina fi sa'ihim li'adati daulatil islamiyah an yatubu ila rabbihim wa rayaji'u ila dinihim wa yattabi'u ahkama syari'atihim. Namun dzalika annal khilafata fi Quraisy bi syurutil ma'rufah fi kutubil hadis wal fiqh. Kalau begitu kata beliau, ini menunjukkan kewajiban kaum muslimin kalau ingin kembali jaya, kembali bangkit, hendaknya semua kita kembali kepada Allah. Hendaknya kembali kita kepada agama Allah. Hendaknya kita berusaha kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada syariat Allah, Pak, selama itu pula kaum muslimin akan dikuasai oleh musuh mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga dalam riwayat Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, kalian mengikuti ekor sapi, kalian ridho dengan tanaman, maksudnya kalian cinta dunia yang berlebihan. Wa taraktumul jihad, dan kalian tidak mau memperjuangkan agama ini, berjihad melawan memperjuangkan agama ini dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan jihadnya, baik jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, syaitan, ya, dan yang lainnya. Kalian tidak mau melakukan itu, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat, Pak. Di dunia ini jumlah kaum muslimin sekarang mayoritas tidak? Itu mobil siapa sih bunyi terus? Dari tadi pas lagi sholat. Ada yang merasa punya enggak? Barangkali bisa dipindahin ke kecamatan sana. Ganggu banget. Jadi ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Iya. Nah, seperti itulah. Ya, selama kaum muslimin mereka itu terhina, apa selama kaum muslimin itu tidak mau kembali kepada syariat Allah, tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan batasan Allah, sudah sibuk dengan dunia, dunia, dunia, maka pada waktu itu jangan harap kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, kemenangan, kejayaan. Ya, justru terus kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah musta'an. Mobil siapa, Mas? Hah? Apa? Digotong aja deh, Mas. Digotong. Hari ini akhi kita ambil faedah yang pertama yang bisa kita petik, yaitu bahwa kekhilafan itu hendaknya dari Quraisy. Tapi apabila memenuhi syarat, syaratnya dia seorang yang adil, soleh, bijak, ya. Maka kalau ada orang Quraisy yang seperti itu, maka dia harus lebih didahulukan. Tapi kalau ternyata di kalangan Quraisy tidak ada yang soleh, ya, semuanya maksiat semua, maka diganti yang lainnya. Ya. Hadis ini menunjukkan ikhwata Islam yang kedua yang bisa kita petik, bahwa kejayaan kaum muslimin itu tergantung kepada berpegangnya mereka kepada syariat Allah. Semakin mereka berpegang kepada syariat Allah, maka semakin Allah berikan kejayaan. Tapi semakin mereka meninggalkan syariat Allah, semakin Allah hinakan mereka. Iya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini ikhwata Islam, bahwa sunnah hukumnya bagi orang yang mau berkhutbah atau berceramah itu memulai dengan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tentunya dimulai dengan puji-pujian dulu, ya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina atau yang lainnya, tapi tetap ya ada di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Iya, dan disebutkan dalam hadis, ya, kullu khutbatin laysa fiha tasyahud fa huwa abtar. Setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahud, maka itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hasan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam, yaitu bahwa ucapan amma ba'd itu termasuk sunnah juga. Jadi setelah kita memuji Allah bertasyahud, lalu kita ucapkan apa? Amma ba'd. Amma ba'du misalnya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam, yaitu ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau menghalangi dirinya dari para sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau duduk bersama sahabat, berbincang-bincang dengan mereka. Tidak seperti para raja di zaman sekarang, ya, mereka menghalangi dirinya dari rakyatnya. Ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis 1553. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abu Ya'la dari jalan Hammad bin Salamah. Ia berkata, akhbarana Atha bin Sa'ib dari Ibn Udunan. Ia berkata, aslaftu alqama alfai dirham. Aku pernah meminjami Usamah 2000 dirham. Falamma kharaja Atha'uhu qultu lahu iqdini. Ketika Alqamah mendapatkan gaji, maksudnya pemberian dari batu Baitul Mal, maka aku berkata kepada Alqamah, iqdini, bayar hutangku. Qala akhirni ila Qabil. Lalu Alqamah berkata, tolong akhirkan sampai nanti. Fa'ataitu alaihi fa'akhadtuha. Lalu aku pun mendatanginya dan aku pun mengambilnya. Qala fa'ataitu ba'd. Ia berkata, lalu aku mendatanginya setelah itu. Qala barahta bi wa qad mana'tani. Ya. Kemudian ia berkata, barahta bi. Ya, engkau mendatangiku di waktu apa namanya? Subhanallah. Barahta yubarah itu agak lupa ya artinya itu. Waqad mana'tani, dan engkau telah mencegah aku. Fakultu na'am huwa amaluk. Lalu aku berkata, iya, itu adalah amalan kamu. Qala wa masya'ni. Kemudian aku berkata, memang ada apa denganku? Kok bisa itu jadi amalanku? Qultu innaka haddatsani an Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, bukannya kamu yang menyampaikan kepadaku dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salaf yajri majra syatris shadaqah." Sesungguhnya memberikan hutang itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Qala na'am fa huwa kadzalik. Kemudian dia berkata, "Betul, memang demikian." Qala fa khudh al-an. Lalu ia berkata, kalau begitu ambil sekarang. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Hadis ini kata Syekh Albani, sanad perawi-perawinya thiqat. Kecuali Ibnu Udunan, ini tidak ada yang menganggapnya thiqah kecuali Ibnu Hibban ya. Dan Atha bin Sa'ib juga berubah hafalan. Tapi hadis ini mempunyai jalan yang lain kata Syekh Al-Albani ya. Yaitu dikeluarkan Al-Tabrani, ia berkata haddatsana Ali bin Abdul Aziz, ia berkata haddatsana Abu Nuaim, ia berkata haddatsana Dalham bin Salih, ia berkata haddatsani Humaid bin Abdullah Ats-Tsaqafi bahwasanya Al-Qama bin Qais meminjamkan Abdullah 1000 dirham sampai akhirnya. Berkata Abdullah, aku memberikan pinjaman harta dua kali lebih aku sukai daripada aku sedekah sekali. Namun Dalham ini dhaif. Humaid bin Abdullah Ats-Tsaqafi juga majhul, tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Dan juga di mutaba'at, ya, kalimat terakhirnya oleh Qais bin Rumi dari Sulaim bin Udunan secara marfu. Ya, dengan lafaz man aqrada wariqan marratain kana qa'id li shadaqah marrah. Siapa yang meminjamkan uang dua kali sama dengan pahalanya sedekah sekali. Dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, juga Ibnu Syahin, Baihaqi, dan juga ada jalan lain dari Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' dengan lafaz man aqrada marratain, siapa yang meminjamkan ya dua kali maka ia sama dengan pahala orang yang sedekah sekali. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Kharaiti. Dan ini sanad yang tidak mengapa kata beliau. Yang jelas dengan jalan-jalan ini menguatkan menjadi hasan. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan memberikan pinjaman kepada orang lain. Bahwasanya memberikan pinjaman itu pahalanya setengah apa? Sedekah. Iya. Tapi tentunya akhi, kalau antum mau ngasih pinjaman ke orang harus lihat-lihat orangnya juga. Soalnya ada orang yang suka kerjaannya gali lubang tutup lubang, Pak. Dalam artian dia kerjaannya cuman apa? Pengen minjem tapi enggak ada keinginan untuk bayar. Ada orang sifatnya begitu. Minjem sana, minjem sini, minjem tapi enggak pernah bayar. Bukan karena tidak mampu. Kalau enggak mampu ya gimana lagi? Cuma masalahnya keinginannya terlalu gede, Pak. Pengen punya ini, punya pohon ini, punya ini, punya ini, tapi enggak punya duit. Akhirnya apa? Minjem. Ya. Sudah gitu enggak ada niat buat bayar udah. Maka kalau kita tahu orangnya kayak gitu udah enggak usah dikasih. Kenapa? Kasihan, memberatkan dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kan hutang itu akan terus ya ditagih sampai hari kiamat masalahnya. Di dunia kita belum tidak bayar hutang, di akhirat ditagih. Di akhirat bayarnya bukan dengan uang. Di akhirat bayarnya dengan apa? Amal, pahala, Masya Allah. Ya. Maka tentu ya akhi, yang kita utamakan kasih hutang itu orang-orang yang memang sangat butuh kepada hutang. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih mengunggulkan memberikan hutang daripada sedekah. Alasannya kenapa? Karena kata mereka biasanya orang yang berhutang itu mepet keadaannya. Dia tidak akan mau berhutang kecuali kalau keadaannya apa? Mepet. Kalau dia orang beriman ya, yang takut hutang gitu. Biasanya begitu. Selama masih ada uang dia tidak mau berhutang. Tapi karena keadaannya mepet ya terpaksa dia harus ngutang. Sementara kan membantu orang yang keadaannya mepet lebih utama daripada yang enggak mepet gitu kan. Ya Allah wa'alam. Hadis ini ya akhwan Islam juga menunjukkan ya. Bahwa hutang itu adalah akad sosial yang tidak diharapkan padanya apa? Kecuali pahala saja. Tidak diharapkan padanya keuntungan. Maka dari itu siapa yang mengambil keuntungan dari hutang maka jatuhnya apa? Riba. Ya. Hadis 1553. Hadis yang dikeluarkan oleh beberapa sahabat 1554. Hadis yang dikeluarkan dari beberapa sahabat yaitu Abdullah bin Ja'far, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa. Lafaz hadisnya adalah umirtu an ubasyira Khadijah bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Aku diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga. Iya. Yang terbuat dari kayu. Tidak ada padanya suara-suara yang bising. Tidak pula ada keletihan. Adapun hadis Abdullah bin Ja'far diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan Al-Hakim berkata sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani pernyataan Al-Hakim bahwa ini sesuai dengan syarat Muslim tidak benar karena Ibnu Ishaq tidak dijadikan hujah oleh Muslim sehingga hadis ini hasan saja. Adapun hadis Aisyah dikeluarkan oleh Ahmad Al-Hakim juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi. Ya. Adapun hadis Abu Hurairah maka dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Adapun hadis Ibnu Abi Aufa dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Khadijah ini istri yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, Rasul tetap saja mengingat Khadijah. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Kenapa? Karena Rasul selalu dan suka menyebut apa? Khadijah. Iya. Bagaimana tidak? Perjuangan Khadijah dalam membantu dakwah di awal-awal Islam luar biasa sekali, Pak. Dibantu dengan apa? Harta, dibantu dengan motivasi, ya. Kesulitan demi kesulitan dilewati bersama. Betul-betul merasakan kesulitan yang luar biasa di awal-awal Islam itu Khadijah, yang berjasa sekali dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dari Khadijah lah Rasulullah mendapatkan anak. Sementara dari istri-istri yang lain tidak ada, dan beliau tidak mendapatkan anak. Hanya dari Khadijah saja Rasulullah mendapatkan anak. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Sebagian mengatakan Aisyah lebih utama berdasarkan hadis fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadli sarid ala sairit tu'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita seperti makanan sarid dibandingkan dengan seluruh makanan. Berarti kata mereka ini menunjukkan Aisyah lebih utama. Juga dikarenakan Aisyah adalah perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabiat. Dan tentu ilmu beliau sudah sangat tersebar sampai zaman ini. Ya. Berapa banyak kita mengambil faedah ilmu-ilmu Aisyah radhiyallahu anha dari hadis-hadisnya, Masya Allah. Dan tentunya dari setiap orang pasti Aisyah mendapatkan pahala. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih utama. Dasarnya bahwa Allah langsung kirim salam buat Khadijah. Suatu ketika Rasulullah bersama mereka Jibril, lalu datanglah Khadijah membawa lauk pauk untuk makannya beliau. Lalu kemudian Jibril berkata, "Hai Muhammad, itu Khadijah datang. Kalau ia telah sampai, sampaikan salam untuknya dari Allah." Masya Allah. Ya. Yang salam langsung Khadijah siapa? Allah. Sementara Aisyah tidak. Yang salam kepada Aisyah mereka Jibril. Ya. Sehingga kata mereka itu menunjukkan Khadijah lebih utama dong. Yang Allah alam, yang jelas masing-masing punya apa? Keutamaan. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 1555. Hadis yang dikeluarkan Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid, ia berkata haddatsana Abu Hafs Umar bin Musa At-Tawwazi. Ia berkata haddatsana Nu'aim bin Hammad. Ia berkata haddatsana Ibnu Mubarak, itu Abdullah bin Mubarak. Ia berkata haddatsana Usamah bin Zaid dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu'. Ya, bahwa Rasulullah bersabda amaroni Jibril an uqaddimal akabir. Jibril memerintahkan aku untuk mendahulukan yang lebih tua. Syekh Al-Albani berkata sanadnya dhaif. Kenapa? Karena Nu'aim bin Hammad ini dhaif. Ya. Sanadnya dhaif. Namun ia dimutaba'at. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Ja'far, ia berkata haddatsana Ismail bin Abdullah, ia berkata haddatsana Humaid Nu'aim bin Humaid. Ya. Lalu ia berkata diriwayatkan oleh Abdul Mubarak dan Abdullah bin Wahab, semuanya dari Usamah. Sehingga di sini ada mutaba'at. Ya, kata beliau di sini ada isyarat bahwa hadis tersebut tidak bersendirian padanya Nu'aim, tidak pula Ibnu Mubarak. Ya. Akan tetapi yang bersendirian adalah Usamah bin Zaid ini. Dia seorang hasan hadisnya. Kemudian aku mendapatkan ternyata ada mutabi-mutabi yang lain selain Abdullah bin Mubarak tadi. Yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari dua jalan, dari Abdullah bin Mubarak, ya. Demikian pula Imam Bukhari mentakliknya dari jalan Nuaim bin Hammad tadi. Ya, sehingga beliau berkesimpulan bahwa hadis ini apa? Sahih, wallahu alam. Hadis ini menunjukkan akhi perintah untuk mendahulukan yang tua. Ya. Kalau dalam sebuah rapat misalnya ada yang tua, ada yang muda, maka hendaknya didahulukan dulu yang mana? Yang tua. Kalau ngantri misalnya, dahulukan dulu yang tua. Selalu dahulukan yang tua. Itu adab dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda apa? Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqah. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Kata Rasulullah, bukan golongan kami orang seperti itu. Maka Islam akhi, ya, mengajarkan kita ini menghormati yang lebih tua. Hormatilah yang lebih tua. Hadis selanjutnya, hadis 1556. Hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari jalan Al-Husain bin Sa'ad bin Ali bin Husain bin Waqid, ia berkata haddathani jaddi Ali bin Husain, ia berkata haddathani abi, ia berkata haddathana Atha bin Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda umirtu bis siwak hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak sampai-sampai aku khawatir gigiku tanggal. Gigiku apa? Copot maksudnya begitu. Kata Syekh Bani sanadnya dhaif. Perawi-perawinya semuanya thiqat kecuali Husain bin Sa'ad bin Ali ini. Aku tidak menemukan biografinya. Akan tetapi, dan demikian pula Atha bin Sa'ib, ya, berubah hafalannya di akhir hayatnya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid penguat-penguat yang membuat hadis ini naik kepada derajat sahih. Di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad, ya, dengan lafaz mazala Jibril yusini bis siwak hatta khiftu ala adrasi. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk bersiwak sehingga aku khawatir dengan gigi-gigiku ini. Jadi At-Tabrani dan perawinya semuanya thiqah. Ya. Namun di dalam sanadnya ada ubaid ya dhaif. Yang kedua dari hadis Aisyah, Rasulullah bersabda lazim tu siwak hatta khasyitu an yudridani. Aku terus-menerus bersiwak kata Rasulullah sehingga aku khawatir siwak itu membuat gigiku copot. Ya. Dikeluarkan At-Tabrani dan perawinya perawi yang sahih. Di antaranya hadis Anas bin Malik juga. Rasulullah bersabda umirtu bisiwak hatta khasyitu an adrad. Ya, aku diperintahkan bersiwak sehingga aku khawatir gigiku ya ompong, maksudnya copot begitu. Sehingga hadis syawahid ini menguatkan sehingga hadis ini menjadi apa? Sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa bersiwak itu sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa, Pak. Tapi sunnah yang sangat ditekankan, bayangkan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintahkan bersiwak sampai-sampai aku khawatir gigiku ini copot, masyaallah. Tapi subhanallah, sampai akhir hayat Rasulullah enggak ada yang copot giginya, Pak. Karena memang siwak itu menurut penelitian seorang dokter dari Mesir memiliki enzim di mana enzimnya itu bisa menguatkan akar-akar gigi. Ya, memutihkan gigi. Jadi enggak usah khawatir antum bersiwak. Ya. Maka hadis ini akhi sangat sangat dianjurkan kita untuk menjaga apa? Siwak. Bisa enggak diganti dengan sikat gigi? Kata para ulama boleh, bisa, enggak masalah. Iya. Yeah. Cuman kalau kita gabungin siwak juga lebih bagus, Pak. Karena di zaman sekarang kan buat dapat siwak enggak susah. Itu di toko-toko tuh depan tuh banyak tuh siwak semua tuh. Tinggal beli aja apa susahnya. Iya, yeah. Kalau sikat gigi antum enggak bisa kecuali harus nyari kamar mandi dulu, air gini dulu. Siwak dimanapun jadi enak aja, di duduk, berbaring apa ya, praktis ya. Wallahualam, ada yang mau nanya enggak? Silakan, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Apa hukumnya mengkredit emas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa, Pak? Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, syair dengan syair. Mithlan bimithlin, harus satu takaran, satu gram dengan satu gram. Yadan biyadin, harus dibayar pada waktu itu juga, enggak boleh tempo. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas, kalau jenis-jenis ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, silakan dijual semau kalian selama dibayar pada waktu itu dengan cash. Artinya, Pak, kalau antum beli emas dengan emas harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama harus sama takaran. Syarat yang kedua harus dibayar pada waktu itu juga dan tidak ada tempo. Iya. Walaupun beda karat, walaupun beda karat. Antum beli misalnya kurma busuk dengan kurma bagus. Ya, satu kurma bagus, satu keranjang dibeli sama antum dua keranjang kurma apa enggak bagus. Boleh? Enggak boleh, riba. Pernah suatu ketika Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah membawa satu keranjang kurma bagus. Lalu Rasulullah bersabda, kamu dapat dari mana ini kurma? Kata Bilal, ya Rasulullah, tadi aku membeli satu keranjang kurma bagus ini dengan dua keranjang kurma jelek. Apa kata Rasulullah? Awih ainur riba. Jangan, itu riba, kata Rasulullah. Caranya begini, kata Rasulullah, kamu jual dulu kurmamu itu dengan dirham, baru kemudian beli dengan dirham kurma yang bagus. Ya, jadi kalau kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, maka pada waktu itu apa? Disyaratnya apa? Dua. Kalau jenisnya berbeda tapi ilatnya sama. Kalau jenisnya berbeda tapi ilatnya apa? Sama. Contohnya apa? Emas dan perak jenisnya beda tapi ilatnya sama, yaitu saman. Harga. Maka bolehkah kita membelinya dengan beda takaran, yang satu dua gram, satu satu gram misalnya? Boleh, gak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Bayar pada waktu itu juga. Makanya Rasulullah mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَجْنَاسِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Sekarang duit sama emas jenisnya beda, Pak. Tapi ilatnya sama tidak? Ilatnya sama, sama-sama sebagai saman. Saman itu apa? Hah? Harga. Berarti syaratnya apa? Harus dibayar pada waktu itu juga, cash, tidak boleh tempo. Berarti kredit emas hukumnya apa, Pak? Riba. Paham? Hukum umroh wajib atau sunnah, Ustaz? Pendapat yang rajih, umroh itu sama dengan haji, wajib dalam seumur hidup sekali. Berdasarkan riwayat Bukhari, demikian pula Muslim, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu Islam, maka Rasulullah menyebutkan padanya ada tambahan dalam riwayat Bukhari, dan kamu umroh. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang rajih wallahu a'lam, umroh wajib atas setiap muslim seumur hidup apa? Sekali, sama halnya dengan apa? Haji. Adapun sebagian ulama berpendapat umroh hukumnya sunnah saja. Bagaimana kalau ingin membayar utang tapi lupa? Sama siapa ya saya dulu ngutang? Nah, makanya dicatat, Pak. Makanya kan Al-Quran menyuruh kita dalam utang piutang itu surah, supaya apa? Kalau enggak dicatat, ya bawa saksi. Iya, penting. Sekarang udah berlalu, Ustaz, dan saya juga lupa entah siapa saya mau utang kemana. Ya, coba ingat-ingat lagi deh. Kapan waktu itu, di mana waktu itu, coba ingat-ingat. Ya. Kalau misalnya enggak ingat sama sekali, Ustaz, aduh, bingung deh. Ya. Ya udah, sedekahkan untuk dia, enggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya suatu ketika tiba-tiba orangnya datang, "Mana utang gue?" "Oh iya, ente rupanya udah sedekahin, gimana, Afi?" Ya. Ridho enggak? Enggak. Wajib bayar. Ya. Bagaimana sih caranya tawadu terhadap sesama manusia? Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Mat tawadu?" Apa sih tawadu itu? Apa kata Al-Hasan Basri? Yaitu kamu keluar dari rumahmu dalam keadaan tidaklah kamu bertemu dengan seorang muslim pun kecuali kamu merasa dia lebih baik dari dirimu. Itu namanya apa? Tawadu. Masya Allah. Jadi kata Imam, kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu kita keluar dari rumah ketika kita bertemu dengan seorang muslim kita merasa dia mungkin dia punya kelebihan dari saya. Setiap kita melihat seorang mukmin, teman kita, mungkin dia punya amalan yang saya tidak tahu. Mungkin dia lebih takut kepada Allah. Saya enggak tahu apa amalan dia waktu sendirian. Iya. Walaupun saya mungkin lebih banyak hafalan Qur'annya daripada dia, mungkin dia lebih mampu mengamalkan ilmu dari saya. Dari mana kita tahu, kan? Maka kalau kita selalu seperti itu, Pak, pandangan kita, mungkin teman saya ini lebih baik dari saya, kita gak bakal sombong. Ya. Tapi kalau kita melihat orang, selalu melihat kekurangannya. Ah, gak salat tahajud. Melihat teman yang satu lagi, ah, gak puasa sunnah. Melihat teman yang satu lagi, ah, belum bisa baca Quran. Akhirnya kalau seperti itu antum bakalan apa, Pak? Kayaknya saya yang paling mantep deh. Nah, bahaya, Pak, kalau seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundziri dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah, "Saya ti aqwamun yaqra'unal Qur'an." Dan nanti akan muncul kaum-kaum yang membaca Al-Quran. Faqalu, kemudian mereka berkata, Man aqra' minna, man afqah minna. Adakah orang yang lebih qari dari kami? Adakah orang yang lebih faqih dari kami? Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ya, hal fi ulaika khair, menurut kalian mereka orang-orang baik tidak? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, ulaika syiraru ummati, justru mereka itu umatku yang paling buruk. Dia baca Quran, dia belajar ha'ad, berbagai macam ilmu, hanya sebatas untuk apa? Merasa dia yang lebih qori, lebih alim tentang ini, sehingga akhirnya dia menganggap remeh orang-orang. Justru orang seperti ini, kata Rasulullah, umatku yang paling buruk seperti itu. Jangan sampai akhi, ya, punya perasaan seperti itu. Ustaz, kalau kita lupa, apa benar disuruh ngucapin subhanallah? Wah, saya enggak tahu dalilnya mana ya. Butuh dalil ya. Afan, maksud memberi hutang dua kali, maksudnya gimana? Maksudnya dua kali ngasih hutang. Kesifulan 500 ribu, kesifulan 500 ribu misalnya. Berarti pahalanya jadi satu sodako. Kalau sekali ngasih hutang, pahalanya setengah sedekah. Kalau dua kali ngasih hutang, pahalanya sama dengan satu sodako. Begitu maksudnya, Pak. Isya jam berapa? Sudah masuk belum? Udah. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah.